كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك وبرحمتك علما نافعا وتوفيقا والإخلاص يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين Kita lanjutkan kali ini kajian tafsir di pertemuan yang ke-9 kita insyaallah. Kita akan meneruskan perjalanan kita dalam kitab tafsir Al-Aisar membahas surat Al-Baqarah ayat ke-14 sampai ke-16 untuk hari ini insyaallah taala. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan tentang isi dari Al-Baqarah ayat 11 sampai 13. Maka kita lanjutkan 14 sampai 16 masih berbicara tentang karakter orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Wa idza laqul ladzina amanu wa idza dan jika dan ketika dan bila. Idza ini menunjukkan dzaraf ya untuk zaman. Ketika mereka laqu dari laqiya yalqa laqu asalnya laqiyu aslinya tapi hanya kemudian dihapus kemudian menjadi laqu wa idza laqul ladzina amanu yaitu saling berhadapan alladzina amanu laqu di sini di dalamnya terkandung yaitu adanya waw di sini yaitu dhamir untuk mereka yaitu orang-orang munafik dan ketika orang-orang munafik itu mereka bertemu atau berhadapan dengan alladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman wa idza laqul ladzina amanu orang-orang yang beriman qalu amanna apa yang mereka lakukan ketika bertemu dengan orang-orang beriman mereka berkata amanna kami telah beriman lafal amanna ini dengan fi'il madhi yang menunjukkan sesuatu yang sudah lampau artinya kami sudah beriman ya kami sudah beriman. Wa idza khalau. Nah, sekarang sebaliknya. keadaan yang kontradiktif dengan keadaan yang awal tadi. Wa idza khalau, dan jika mereka khalau. Khalau di sini ada maknanya lagi. Maknanya berbeda dengan laku. Kalau laku maknanya adalah bertemu, berpapasan, berhadapan. Tapi kalau misalnya khalau, itu ada kebersamaan. Iya enggak? Seperti khalwat, bersamaan. Dalam sufiyah itu ada istilah khalwat juga, bersamaan. Nah, beda dengan laku. Liqa dengan khalwah itu beda. Kalau liqa itu lebih cenderung ya sekadar bertemu, tapi khalwah itu seperti ada keintiman di dalamnya. Wa idza khalau ila syayatinim. Tapi itu lafal khalau tadi. Kemudian ditambah ila. Tapi nanti ada pada penjelasan tentang khala jika ketemu dengan ila apa maknanya, ada pembahasan nanti. Wa idza khalau ila syayatinim, ke syaitan-syaitan mereka. Dan syaitan juga ada pembahasan tersendiri tentang syaitan nanti. Jadi mereka ketika bertemu dengan, di sini diterjemahkan, bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Dan him dalam syayatinihim itu menunjukkan orang kembali ke orang munafik. Berarti orang-orang munafik memiliki syaitan sebenarnya. Tapi nanti akan kita bahas tentang siapakah syaitan itu, maksudnya dari syaitan di sini apa. Dan syaitan adalah jamak dari syaitan, yang menunjukkan banyaknya syaitan-syaitan itu, tidak hanya satu. Qalu inna ma'akum. Mereka kemudian berkata. Jadi di sini ada empat fi'il madhi yang perlu diperhatikan. Laqu, qalu, khalau, qalu. Laqu, khalu, laqu, qalu, khalau, dan qalu. Ketika mereka bertemu, mereka berkata begini. Ketika mereka bergabung, mereka berkata begini. Ya. Kemudian wa idza qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Ini perhatikan nazam ayat ini, susunannya. Qalu, ketika mereka bertemu dengan atau bergabung dengan syaitan-syaitan mereka, apa yang mereka katakan? Dua kalimat. Inna ma'akum. Satu. Innama nahnu mustahzi'un. Dua. Tapi ketika bertemu dengan orang mukmin, berapa kalimat? Satu. Amanna. Udah gitu aja, cukup. Ya. Amanna. Qalu amanna. Tapi ketika bertemu dengan ini, wah, mereka enggak mau mengecewakan syaitan-syaitan mereka. Sehingga menambah kalimat dan bahkan menambah lafal ta'kid. Iya enggak? Kalau antum menyadari, qalu inna ma'akum. Inna dan na ketemu dengan sesungguhnya kami, ya. Inna dengan adanya alif itu innana asli. Inna ma'akum. Satu. Innama, inna lagi. Berarti ketika bertemu atau ketika berkumpul dengan syaitan-syaitan mereka, oh, mereka berusaha untuk meyakinkan syaitan-syaitan itu bahwasanya mereka bersama mereka dan juga mereka hanya sekadar mengolok-olok. Ya. Itu pahami ayat ini. Ini ayat ini nazamnya luar biasa. Jadi orang-orang munafik itu, mereka lebih takut atau mereka sangat takut ketika kehilangan syaitan-syaitan mereka. Karena apa? Kalau misal tanpa syaitan-syaitan mereka itu, mereka tidak punya power sama sekali. Ya, sebagaimana orang-orang munafik zaman sekarang, tanpa uang mereka enggak punya power. Tanpa sokongan dana mereka enggak bisa apa-apa. Mereka akan diam. Kenapa sekarang mereka aktif? Karena disokong dana. Itu, karena disejahterakan. Ya. Dan ya, penyejahteraan terhadap orang-orang sesat itu, mereka kan, ya, namanya sesat itu kan, apalagi cuma melempar syubhat itu kan mudahnya minta ampun. Lebih mudah kerjaannya dibandingkan menegakkan kebenaran. Lebih mudah. Karena apa? Karena dalam lafal Al-Qur'an An-Nur itu satu. Sementara Az-Zulumat itu jamak. Berarti kesesatan itu banyak dan mudah. Tapi Nur cuma satu. Ya. Innama nahnu mustahzi'un. Oke, jadi kita tahu ketika bertemu dengan orang beriman, mereka cuma mengucapkan satu kalimat dan itu pun tanpa adanya penguatan. Qalu, apa yang dikata? Amanna. Kami beriman. Udah, enggak mengatakan inna amanna, enggak. Tapi ketika bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, udah dua kalimat dan dua-duanya ditambah dengan lafal ta'kid pula, penguatan. Inna ma'akum. innama nahnu mustaziun. Dan lam innama nahnu inna ma'akum dengan innama nahnu mustaziun itu ada perbedaan. Coba inna ma'akum. Inna ma'akum aslinya innana, sesungguhnya kami. Selesai ma'akum. Sudah selesai. Tapi innama nahnu mustahzi'un ada inna untuk ta'kid, kemudian ditambah dengan ma. Ma di sini namanya ma zaidah. Faedahnya apa? Faedahnya untuk menguatkan isi kalimat. Berarti dalam innama nahnu mustahzi'un itu ada dua penguatan. Innama nahnu mustahzi'un. Jadi pertama innama akum itu satu penguatan. Innama nahnu mustahzi'un dikuatkan lagi. Oke. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Subhanahu wa taala yastahzi'u bihim. Mengolok-olok mereka. Sebagai balasan bagi istihza'nya mereka terhadap orang-orang mukmin. Ya. Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Istihza'. Kemudian nanti ada pembahasannya. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum. Nah, ini verb yang kedua, kata kerja kedua. Allah Subhanahu wa taala di sini perbuatannya yang satu yastahzi'u bihim. Yang kedua yamudduhum. Dan kedua-duanya disebutkan objeknya. Waalaikumsalam. Disebutkan objeknya. Yastahzi'u bihim. Objeknya siapa? Mereka orang-orang munafik. Kemudian yang kedua disebutkan lagi objeknya. Wa yamudduhum. Ya. Fi tughyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dalam kegelapan mereka terombang-ambing. Nanti insyaallah membahas tentang tughyan, pembahasan tentang tughyan insyaallah ada nanti. Kemudian ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka, ulaik isim isyarah mereka. Kemudian kaf untuk al-khitab anta. Ulaika alladzina ishtaraw. Mereka adalah orang-orang yang ishtaraw, orang-orang yang membeli. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata. Ad-dhalalah. Yang dibeli sekarang apa? Objeknya ad-dhalalah, kesesatan. Kemudian kalau kita membeli sesuatu, kita mendapatkan sesuatu tentu dengan adanya kita membeli, memberikan sesuatu. Nah, benda yang diberikan oleh kita sebagai pembeli itu sebelumnya harus didahulukan dengan harf ba. Ulaikal ladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda, dengan apa? Dengan kebenaran. Artinya apa? Mereka sebelumnya mempunyai kebenaran, yaitu keimanan. Nah, mereka menjual keimanan tersebut, membarternya, kemudian tergantikan dengan kesesatan. Begitu maksudnya. Ulaikal ladzina ishtarawu ad-dhalalata. Mereka membeli kesesatan, kemudian mereka menukarnya dengan keimanan. Bil huda, dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum. Maka ma di sini untuk menafikan. Menafikan. Fama dan tidaklah rabihat, ribah itu artinya untung, keuntungan. Rabiha yarbahu. Fama rabihat tijaratuhum. Dan tidaklah beruntung perniagaan mereka. Karena yang namanya pertukaran itu semacam ya pertukaran dengan adanya pengambilan manfaat itu namanya bay', tijarah. Kalau misalnya pertukaran semata tanpa adanya pengambilan manfaat dari salah satu pihak, itu bukan tijarah namanya. Bukan bay', bukan perniagaan, cuma pertukaran saja. Ya. Tapi di sini pertukaran dengan adanya pemberian atau pengambilan manfaat, maka tidaklah beruntung tijarah mereka. Tijarah perniagaan orang-orang munafik itu. Wa ma kanu muhtadin. Dan tiadalah mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oke. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-16 menunjukkan apa globalnya mereka. Globalnya mereka adalah mengambil atau memberikan keimanan atau menjual keimanan mereka dan membeli kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan hasil dari perbuatan itu apa? Famar bihat tijaratuhum. Itu pertama. Menafikan apa? Menafikan keuntungan. Gak ada keuntungannya. Dan juga menafikan apa? Keberadaan hidayah bagi diri mereka. Karena apa? Hidayah itu sudah digadaikan. Nah, penggadaian hidayah tersebut tidak memberikan mereka keuntungan. Oke, tiga ayat itu insya Allah pada hari ini akan kita bahas. Baik. Syekhul Islam, antum di sini baca. Ayo, Syekhul Islam. Ini, Faris. Di depan. Ayo. Ini calon ulama, insya Allah. Ayo. Penjelasan kata, baca penjelasan kata. Halaman 659. Iya. Pakai ini. Biar lebih afdol, ah. Enggak bakal menimbulkan fitnah. Ya. Ayo. Lakuin, Ustaz. Jadi penjelasan kata antum bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah dan seterusnya. Amal ba'd. Ya, memang kayak gitu. Majelis seperti itu, ya. Ayo. Bismillah, alhamdulillah. Langsung ini aja. Iya, langsung aja. Antum bilang bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Berkata Syekh Abu Bakar Al-Jabir. Iya, seperti itu kok ketawa sih antum. Abu Bakar, berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsir Al-Baqarah ayat 14 sampai 16, penjelasan kata laku ini. Ya. Ya. Dan untuk seterusnya antum yang baca. Ya, terus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Telah berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Apa Al-Jazairi? Al-Jazairi. Al-Jazairi. Al-Jazairi. Al-Jazairi. Al-Jazairi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 16, penjelasan kata laku alaiqa al-mulaqah, saling berhadapan. Amanu mereka yang beriman. Yeah. Iman secara syar'i adalah membenarkan Allah Ta'ala dan risalah atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang beriman secara benar disebut mukminin. Khalau al-khalau bisyai. Al-khuluwu bisyai. Al-khuluwu bisyai. Bisyai. Bisyai. Enggak pakai ain, bisyai. Bisyai. Enggak sama kayak itu. Diusahakan, usah pakai itu, usah pakai. Oke. Bersepi, berduaan bersama sesuatu. Syayatinihim. Kata syaitan atau setan atau setan bermakna segala sesuatu yang jauh dari kebaikan, dekat dengan keburukan. Ia suka merusak dan tidak suka memperbaiki, baik berasal dari bangsa manusia atau bangsa jin. Tetapi yang dimaksud dalam kata ini adalah pemimpin-pemimpin mereka dalam berbuat kejahatan dan kerusakan. Mustahziun. Al-istihza adalah merendahkan dan menganggap remeh orang lain. At-tughyan, melampaui batas dan berlebihan dari segala hal. Al-amah, kebutaan dalam hati, sebagaimana kata al-a'ma yang berarti kebutaan pada mata. Yang dimaksudkan di sini ialah tidak mampu melihat kebenaran yang berdampak pada kebimbangan hati dan kesesatan jalan. Ishtarau. Mereka menggantikan petunjuk dengan kesesatan, yakni meninggalkan iman dan mengambil kekafiran. Tijaratuhum. Tijarah atau perdagangan adalah menggunakan modal untuk membeli sesuatu barang yang apabila dijual menguntungkan. Orang-orang munafik di sini, mereka menggunakan modalnya berupa keimanan untuk membeli kekafiran, karena mereka berharap akan mendapatkan keuntungan berupa kejayaan dan kejayaan di dunia. Kekayaan di dunia. Tetapi mereka malah merugi, karena mereka terhinakan dan disiksa, dan akan jauh miskin akibat jatuh miskin akibat kekafiran mereka. Al-Muhtadi. Orang-orang yang mendapat petunjuk adalah mereka yang menempuh jalan lurus yang akan menyampaikannya kepada apa yang dituju dalam jangka waktu yang singkat dan tanpa kesulitan berarti. Sedangkan orang tersesat adalah sebaliknya. Ia menempuh jalan yang tidak lurus, maka ia tidak sampai kepada apa yang ia inginkan, sehingga ia binasa sebelum sampai tujuan. Baik. Enggak, di sini aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair Habibullah mengatakan laku al-liqa al-mulaqat. Al-liqa dan al-mulaqat itu adalah masdar sebenarnya. Al-mulaqat, saling berhadap-hadapan. Amanu mereka yang beriman, orang-orang yang beriman. Iman secara syar'i adalah membenarkan Allah Ta'ala dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang beriman secara benar disebut mukminun. Adapun hanya sekadar beriman dengan mengklaim, mungkin mereka disebut muslimun, tapi mereka tidak mencapai derajat mukminun. Kemudian khulu, al-khulu bisyai, al-khulu itu masdarnya. Al-khulu bisyai artinya bersepi berduaan dengan sesuatu. Nah, ketika mereka sebelum bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, mereka berkata kepada orang-orang beriman, amanna, kami beriman. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, azharu lahumul imana wal muwalat wal musafat ghururan minhum lil mu'minina wa nifaqan wa musana'atan wa taqiyatan liyushrikuhum fima asabu min khair. Yaitu orang-orang munafik mereka menzahirkan bagi orang-orang mukmin, di depan orang-orang mukmin, keimanan dan juga muwalat, rasa cinta, rasa dekat, kedekatan. Mereka menzahirkan itu semua. Itu sebagai apa? Sebagai ghurur. Apa arti ghurur? Supaya penipuan dari orang-orang munafik terhadap orang-orang mukmin, dan juga sebagai bentuk kemunafikan, dan juga sebagai bentuk musona'atan. Musona'ah itu artinya dibuat-buat, dan juga sebagai bentuk taqiyatan, yaitu rasa takut. Ya. Ya, taqiyah dalam Syiah juga seperti itu. Wal yusyrikuhum fima asabu min khair. Dan agar apa? Tadi yang pertama, agar apa? Agar mereka tidak mendapatkan madarat dengan mengklaim diri mereka sebagai mukminin. Dan sekarang yang kedua, liyusyrikuhum fima asabu min khair. Itu agar mereka ikut serta terhadap apa yang didapat oleh kaum mukminin dari kebaikan. Dapat supaya dapat berkahnya. Kaum, misalnya di antara kaum mukminin, mereka ketika di Zulhijjah menyembelih misalnya di daerah, dari kambing, sapi, kerbau. Kemudian mereka akan mendapatkan itu semua, kebaikan dari kaum muslimin. Ya. Yeah. Coba kalau misalnya kita mengetahui ada orang yang kafir, kemudian pura-pura jadi muslim, kemudian meminta dikasih oleh kaum mukminin. Nah, ini seperti ini modalnya. Tapi bedanya orang-orang munafik yang seperti ini, mereka akan konstan seperti itu. Bukan sekadar pura-pura secara kontemporari, secara temporary saja kadang-kadang, tapi selalu berpura-pura di depan orang-orang beriman. Ya. Mereka selalu berkata amanna. Baik, yang kedua atau syayatinihim atau khalau ila syayatinihim. Khalau maknanya itu bisa dikatakan insorofu di sini. Maknanya insorofu artinya bertolak kepada, pergi kepada, menuju kepada. Kenapa? Karena setelah kholau itu ada harf ila. Wa idza kholau ila itu bisa dimaknai sebagai insorafu ila, yaitu mereka pergi ke, ya, bertolak kepada, karena ada ilahnya. Maka diartikan, bisa diartikan apa? Wa idza kholau ila syayatihim, dan ketika mereka wa idza kholau ila syayatinihim, dan ketika mereka bertolak kepada siapa? Syaitan-syaitan mereka. Kalau misalnya terjemahkan di sini, dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yaitu pergi kembali, bertolak kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Dan ada juga yang mengatakan bahwa saya lafal ilah setelah kholau ini sini bermakna ma'a. Di antara ahli tafsir yang mengatakan kholau ilah, dan ilah di sini bermakna ma'a, yang artinya ma'iyah, bersama. Dan ketika mereka bersama dengan orang-orang atau syaitan-syaitan mereka, ya. Jadi ada dua tafsiran terhadap kholau ilah. Ini bisa ditafsirkan kholau ila artinya insorafu ila, yaitu pergi ke syaitan-syaitan mereka. Ada juga yang menafsirkan wa idza kholau ila bimakna kholau ma'a, mereka berkholawat bersama. Makanya Abu Bakar, Syekh Abu Bakar di sini mengatakan kholau dikatakan bersepi, berduaan bersama sesuatu. Itu jika dikatakan kholau ma'a. Mereka bersepi bersamanya, bersama syaitan-syaitan mereka. Ya. Dan dua-duanya sahih. Artinya ketika mereka khola, kholin itu kan artinya kosong, sesuatu yang kosong. Itu mereka mengosongkan dari apa-apa dan cuman ada mereka dengan syaitan-syaitannya. Maka mereka mengatakan inna ma'akum, inna ma'akum, inna manahum istahzi'un. Sekarang tentang syaitan. Mungkin pernah kita bahas tentang syaitan di tafsir tentang ta'awudz kalau salah, atau di tempat lain mungkin saya bahas. Tafsir tentang syaitan itu apa? Syaitan itu berasal dari bahasa Arab tentu saja, dan juga dalam English pun ada kata Satan, yang itu aslinya juga dari syaitan. Nah, syaitan juga ada derivasinya atau aslinya dari bahasa Arab. Ada dua perbedaan pendapat tentang asal kata syaitan. Ada yang mengatakan bahwasanya syaitan dari kata syatona, yang artinya adalah ba'uda. Syatona artinya ba'uda. Ba'uda artinya jauh. Dikatakan oleh itu disebutkan dalam beberapa kitab kamus, di antaranya Tajul Arus karya Az-Zubayr. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan jika memaknai syaitan dari kata syatuna yang artinya ba'uda atau jauh, itu karena apa? Karena huwa ba'idun bi tabi'ihi an tiba'il bashar wa ba'idun bi fisqihi an kulli khair. Yaitu kenapa? Karena tabiat dari syaitan itu jauh dari tabiat yang dikenal oleh tabiat bashar, manusia. Ya. Tabiat normal manusia, jauh darinya, itu disebut syaitan. Dan juga jauh karena fasiknya, kotornya dari, atau jauhnya dari segala kebaikan. Nah, syaitan itu bisa dimutlakan pada tiga hal: manusia, jin, atau hewan. Tiga-tiganya bisa. Adakah syaitan manusia? Ada, nanti ada pembahasannya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya syaitan itu berasal dari kata syato yashitu, yang artinya idah taroko ghodoba, yaitu ketika dia terbakar karena marah. Dari kata syato yashitu, yang artinya idah, yaitu idah taroko ghodoban, yaitu dia terbakar dalam keadaan marah. Marah dalam keadaan terbakar. Ya. Itu syato ya syitu. Jadi ada dua ini, dua tafsiran atau dua asal, ada dua pendapat tentang asal kata syaiton. Yang pertama mengatakan dari kata syatona artinya ba'uda, jauh. Yang kedua dari kata syato ya syitu artinya ihtaroko ghodoba, yaitu terbakar dengan hal, dengan rasa marah. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir, kalau misalnya kita mengikuti pendapat ini, maka ada alasannya, yaitu karena syaitan itu makhluk dari dari api. Makhluk dari api sehingga terbakar bisa ketika marah. Dan wallah alam seperti apa. Ya memang dalam dan syaitan-syaitan dari jenis jin pun kadang-kadang berwujud api. Kadang-kadang menunjukkan wujud api sedikit, kadang-kadang menunjukkan wujud seperti bola api, kemudian seperti ada percikan api sedikit, itu syaitan. Ya. Nah itu juga makna syato yashitu itu juga masuk situ. Nah yang lebih rajih atau lebih aula, lebih dekat dengan yang benar, yang mana? Yang mana? Yang mana menurut antum? Bisa aja menurut antum salah dan kemungkinan besar salah. Yang mana menurut antum? Secara nalar aja, secara syato yashitu itu mungkin lebih dekat. Tapi yang lebih rajih sebenarnya yang lebih tepat menurut bahasa adalah syatuna, syatuna. Ba'i. Kalau misalnya syaitan itu berasal dari syatona, maka syaitan itu dengan wazan sorofnya apa? Fai'al. Tapi kalau misalnya apa? Syaitan itu dari kata syato yashitu, maka wazan sorofnya apa? Apa wazan sorofnya? Fa'lan. Fa'lan. Ya, kalau misalnya syaitan dari kata syatona, maka wazannya fa'al. Kenapa? Karena syaitan, shin, to, dan nunnya itu asli. Ya dan alifnya tambahan. Jadinya fa'al. Oke, belajar sorof antum. Ya. Yang udah belajar sorof, alhamdulillah, beruntung. Kalau nggak belajar, dengar rekamannya. Kalau nggak mau dengar rekamannya, cari yang lain. Sama yang penting antum belajar. Daripada nggak sama sekalian. Kemudian syaitan, kalau misalnya dari syato yashitu, itu berarti wazan syaitan, wazannya apa? Fa'lan. Kenapa? Karena sya, ya, dan to itu asli. Alif dan nunnya itu tambahan. Nah, iya atau enggak? Atau enggak iya atau gimana? Jadi iyain aja, diain aja. Benar pokoknya. Pokoknya benar. Oke. Nah itu ya, jadi syatona, syaitan bisa berasal dari syatona atau dari syato. Syatona itu aslinya ada namanya atau maknanya ba'uda, jauh. Kalau misalnya syato yashi itu maknanya terbakar karena marah. Oke. Maka yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, walihada yusammuna kullaman kullama tamarrada min jinni wa insi wa haywan syaitonan. Karena itu orang Arab itu menyebut sesuatu yang liar atau yang buas, ganas dan mengerikan itu syaitan, baik itu dari jenis jin, manusia atau hewan. Ya, kalau misalnya Englishnya itu seperti beast, beast, beast itu bukan ya beast dengan ada e setelah i, kalau misalnya dihapus jadi best jadinya. Nah, kalau misalnya beast itu mutlaknya kepada kesemuanya, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu hewan. Ada hewan yang bersifat beast, ada. Ada yang manusia bersifat beast, ada yang suka membunuh, itu beast. Nah, itu syaitan. Jadi syaitan itu seperti mana beast dalam English, seperti fleksibel, dia bisa insan, bisa hewan, bisa jin. Namun lebih masyhur dimutlakan kepada jin. Karena apa? Asalnya syaitan itu siapa? Dari kaum jin, iblis. Dari iblis, dan iblis wa kana minal jin. Dan iblis dari golongan jin. Nah, gitu ya. Makanya lebih dimutlakan kepada jin, syaitan itu. Dan insyaallah yang di sini jin-jin yang mendengarkan kajian ini bukan syaitan, alhamdulillah. Kaum muslimin seperti kita semua. Alhamdulillah. Nah, jadi apakah syaitan berasal dari manusia ada dalam syariat, atau apakah manusia atau manusia dimutlakan dengan syaitan itu ada dalam syariat Islam? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan seperti itulah kami telah menjadikan untuk setiap nabi aduan, musuh, yang berupa apa? Syayatin. Nah, ini badal bagi aduan. Dari aduan di sini badal. Syaitinal insi wal jin. Syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Itu tugas berat Nabi. Perlawanan Nabi SAW, dakwah Nabi akan dilawan oleh syaitan dari dua jenis, manusia dan jin. Tidak sekadar dari jin saja. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Satu sama lain, sebagian dari mereka itu saling memberikan wahyu kepada sebagian lainnya. Al-wahyu itu kan artinya al-khobar asir al-khofi. Wahyu itu adalah khobar yang sekretif atau bersifat rahasia dan sembunyi. Itu yuhi ba'duhum, itu secara bahasa yuhi, bukan secara sekolah, secara syariat wahyu ada sendiri, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yuhi di sini secara bahasa. Ketika Anda berbisik kepada ini, kepada Faris, Syekhul Islam. Hah? Syekhul Iman berarti. Enggak, itu di sini Masjid Nurul Islam, jadi Syekhul Islam. Baik, kepada misalnya Akh Faris, Syekhul Islam dan akhirnya. Kepada beliau ini misalnya. Ini doa buat antum, didoain sama teman-teman antum. Insyaallah jadi ulama antum. Harus terbiasa di depan, harus terbiasa ngelihat orang seperti Pak Bobby, ya. Seperti Taufik, seperti ini Arif dan yang lain-lain. Harus terbiasa ngelihat senyum-senyum mereka. Dia terbiasa. Sampai mana tadi? Antum kenapa mau ngomong ana? Wahyu, sampai wahyu, ya. Ya wahyu. Wahyu itu khabar sir yang khafi. Ya. Ketika Anda berbisik kepada dia misalnya. Itu seperti mewahyukan dalam bahasa. Mewahyukan dalam bahasa. Isyarat juga kadang disebut wahyu dalam bahasa, ingat. Ya, tapi jangan kita kemudian memakai wahyu ini di Indonesia. Karena hakikat urfiahnya beda. Ketika kita katakan wahyu di Indonesia, itu maknanya beda kemudian. Gimana ya? Misalnya Anda mewahyukan kepada Fikri. Wah, orang-orang, wah Ahmad Musaddiq yang baru ini datang. Ada nabi baru nih kayaknya datang. Ya. Karena apa? Hakikat lughawiyah dalam Indonesia atau urfiah Indonesia, wahyu itu dimutlakan pada wahyu syar'i, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, secara bahasa itu fine, enggak masalah. Wahyu yaitu syaitan mewahyukan kepada syaitan lainnya, orang mukmin mewahyukan kepada orang mukmin lainnya. Dan yuhi di sini ada semacam berarti sesuatu yang tersembunyi. Yang menunjukkan bahwasannya kaum syaitan dari jenis jin dan manusia ketika melawan orang-orang benar itu lebih sering dengan sembunyi-sembunyi awalnya. Nah, konspirasi ya. Sembunyi-sembunyi belakang dan sebagainya. Ya, seperti itu. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Zukhruf hiasan. Pernak-pernik hiasan. Al-qawl perkataan. Perkataan yang dihias-hias. Ghurura sebagai apa? Sebagai penipuan. Sebagai penipuan. Oke. Itu dalam surat Al-An'am. Kemudian itu menunjukkan apa dari tadi? Menunjukkan bahwasanya dalam manusia di kalangan manusia pun syaitan itu dimutlakan padanya secara syar'i, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ta'awadz min syayatinil insi wal jin." Wahai Abu Dzar, berta'awudzlah kamu. Berlindunglah kamu dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Kemudian Abu Dzar berkata, alil insani syaitin, apakah dari jenis manusia itu ada syaitan? Maka Rasulullah menjawab, na'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar di dalam Musnad Ahmad, namun sanadnya dhaif. Tetapi maknanya benar. Maknanya benar bahwasanya sesuai dengan Al-Qur'an dan juga sesuai dengan sunnah lainnya. Sesuai dengan surat An-Nas juga. Kemudian di hadis lain, yaqta'u sholata al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Terpotong salat, ya. Yaitu disebabkan apa? Mururul mar'ah, yaitu disebabkan lewatnya perempuan. Lewatnya, bukan diam kemudian kita salat di depannya, bukan, tapi lewatnya, melewati depan salat kita. Ya. Meskipun dengan sutra. Lewatnya salat depan kita. Yaqta'u salata al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Perempuan, kemudian himar, keledai, dan juga anjing hitam. Orang liberal menekan di hadis ini. Berarti perempuan disamakan dengan keledai dan anjing hitam. Berarti Islam adalah agama yang tidak menghormati perempuan. Dan mereka mengaku orang Islam. Tapi ketika mereka bertemu dengan kita, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Kita ngolok-ngolok Islam doang kok. Oke. Maka dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balul kalbul aswad min al ahmari wal asfar. Kok cuma anjing hitam doang, bukan anjing yang merah atau kuning gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al kalbul aswadu syaitan. Al kalb al aswad syaitanun. Ini mubtada dan khobar. Mubtadanya apa? Al-kalb al-aswad dan khobarnya syaitan. Al-aswad ini sifat untuk mubtada al-kalb. Nah, anjing yang hitam itu adalah syaitan. Ibnu Taimiyah berkata, al-kalbul aswadu syaitan. Wal jinnu tatasawwaru bi suratihi kathira. Wa kadzalika bi suratil qittil aswad, li'anna as-sawada ajma'u li aqwa ajma'u lil quwa syaitaniyah min ghairihi wa fihi quwwatul hararah. Anjing hitam itu adalah syaitan kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Wal jin tatasawwaru bi suratihi katsiran, dan jin itu bisa ya tasawwar, bisa tasyakkul dengan gambarannya, dengan gambar anjing atau yang lainnya. Seringkali seperti itu. Kemudian dan juga bisuratil qitil aswad, dengan gambaran kucing hitam. Itu baik itu secara real kita terjaga atau di alam mimpi biasanya. Kadang di alam mimpi biasanya. Kalau orang-orang kadang misalnya terkena santet misalnya, atau ya yang dikirim-kirim, atau sekedar jin itu memang balas dendam padanya misalnya, itu kadang memperlihatkan dirinya dalam artian mentasyakul dirinya dalam mimpi berupa kucing hitam, anjing hitam, biasa berwarna hitam, nggak ada warna magical hibernium atau berwarna kuning putih loreng bagus, kemudian bentuknya bisa dijual dan sebagainya, enggak, tapi hitam pekat dan kadang menyerang, dan tergantung juga keimanan orang yang mimpi itu, bisa aja ya kemudian dengan jiwanya, jadi tergantung sebenarnya tergantung keimanan jiwanya, kemudian memberontak dan kemudian membaca-baca dan menghancurkan jiwa itu bisa di alam mimpi, bisa, itu mungkin sekali. Sebagaimana jin bisa menyerang manusia di alam mimpi, manusia pun bisa menyerang jin yang menyerang manusia di alam mimpi, bisa. Dan itu membekas pada mereka. Membekas pada mereka, ya. Li'anna sawad, kenapa berwarna hitam? Kata Ibnu Taimiyah, li'anna sawad ajma'u lil quwa syaitaniyah min ghairihi. Karena warna hitam itu menjamak lebih paling atau paling menjamak, paling mengkompromikan untuk seluruh kekuatan syaitaniyah daripada warna lainnya. Makanya syaitan lebih suka berwarna hitam. Lebih suka warna yang gelap. Dan selain itu lebih suka rumah yang gelap. Dan lebih suka juga suka di malam yang gelap. Dan juga suka di hutan yang gelap. Dan juga suka pada orang yang hatinya gelap. Jadi serba gelap mereka. Dan juga suka dengan aliran musik metal berwarna gelap, black metal. Iya gak? Makanya di antara mereka ada yang band-bandnya dinamakan dengan nama-nama syaitan. Iskariot, ada juga namanya langsung Baphomet juga, ada yang namanya Gorgoroth, dan ada nama ini dan ada ini. Semua tahu. Iya, terutama di Norwegia, di Swedia, di Skandinavia. Kenapa? Karena pada asalnya daerah Skandinavia itu penyembah setan, paganis. Kemudian dijajah oleh Kristen. Dan kemudian sisa warisan paganisme dari Skandinavian itu masih terwarisi. Akhirnya muncullah pemberontakan satanis dari mereka. Kemudian muncullah band-band setan legendaris. Ya, dari tahun, terutama tahun 94 ketika vokalisnya Mayhem dibunuh. Kita bicara tentang apa ini? Nampak sudah hakikatnya. Itu makanya black jadinya. Karena apa? Dalam kehitaman itu kekuatannya akan terkumpul mereka. Dan kalau misalnya kita melihat yang seperti black metal itu, kekuatan power mereka memang melebihi di atas power manusia. Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya pernah dengar mungkin itu. Nah, itu yang ekstrim seperti itu dengan teriakannya dengan dan sebagainya. Dan itu semua dengan kekuatan siapa? Dibantu oleh mereka, oleh setan. Karena otomatis itu adalah pemujaan terhadap setan sebenarnya black metal itu. Inti dari black metal adalah pemujaan terhadap setan. Baik itu yang major label atau indie label atau yang enggak dilabeli sama sekali, semua sebenarnya anggota dari membership itu yang walaupun formal atau informal terserah. Semuanya adalah pemujaan terhadap setan. Walaupun orang-orang enggak menyadari. Nah, kemudian lebih halus darinya seperti dark metal atau gothic dan semacamnya itu sebenarnya salir. Wa fihi quwwatul hararah. Dan kata Ibnu Taimiyah, dan di dalam hitam itu ada quwwatul hararah, kekuatan rasa panas, kekuatan panas. Ah. Oke. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Taimiyah juga, kama yatashakkalu bishaklil hayati wa li hadha nahar rasul an qatli jananil buyut khasyata antak an yakuna hadzal maqtul jinniyan faqad aslam. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sebagaimana juga jin bisa bertasyakul dengan bentuk hayat, ular, bentuk ular. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita semua juga untuk membunuh ular-ular jinan, yaitu ular-ular kecil, ular-ular cerek lah, ular-ular kecil. Ular-ular seperti apa model yang biasa di rumah-rumah? Yang biasa di rumah-rumah kadang-kadang di gudang. Sebenarnya bukan termasuk ular kadut, bukan. Ular kadut itu enggak di rumah dia mainnya di sawah dia. Ular kadut itu mainnya sebenarnya sore-sore mainnya biasanya. Atau menjelang malam jam 7 atau jam 8, jam 9. Tapi kalau udah subuh jam 3 itu enggak bisa dicari itu. Karena online-nya dia jam segitu, ramenya. Ya mungkin setelah sibuk apa gitu kan. Baru keluar dari lumpur gitu kan. Ular kadut. Ada ular kadut, ular pelangi itu yang di sawah-sawah itu. Hah? Nah, kalau misalnya ular-ular yang di rumah itu ular Anda lupa waktu ke Tanah Sunda itu Anda pernah melihat beberapa jenisnya dan menangkap sebagian dari mereka. Tapi Anda lupa namanya. Pokoknya ular seperti itu lah. Ular kecil-kecil seperti itu jangan dulu ditangkap. Walaupun apapun warnanya. Kenapa? Ya karena Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya bisa aja ditakutkan bahwasanya itu merupakan perwujudan dari jin dan bisa jadi itu jin yang telah masuk Islam tinggal di dalam rumah muslim. Nah, berikan waktu 3 hari. Kalau misalnya memang ular itu tidak beranjak pergi misalnya, berikan waktu 3 hari. Kalau misalnya melebihi 3 hari tidak sampai, tidak keluar, tidak pergi, berarti itu setan, maka bunuhlah dia. Tapi jangan langsung dibunuh. Ya, sebelumnya jangan langsung dibunuh. Ini menunjukkan bahwasanya jin itu pun bisa bertasyakul dengan wujud binatang. Dan mereka pun juga wujudnya juga wujud binatang, namun tidak pada aslinya kita wallahu alam, kita melihat pada aslinya atau tidak wallahu alam. Seperti apa aslinya? Mungkin lebih buruk daripada itu misalnya. Ada ular aneh sekali misalnya, lambat jalannya, hitam, lambat jalan. Mungkin kelaparan atau apa enggak tahu gitu. Ya. Jadi menemukan binatang-binatang yang pertama kali aneh gitu ya. Kalau bisa jangan langsung dibunuh. Jangan langsung dibunuh. Tapi di sini Rasulullah mengkhususkan ular sebenarnya, sehingga kalau memang ada di kelabang misalnya, kalau jengking, maka bunuhlah saja, enggak apa-apa. Bismillah, bunuhlah saja. Oke. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna bil Madinati jinnan qad aslamu." Sungai di Madinah itu ada jin yang telah masuk Islam. Fa idza ra'aytum minhum syai'an fa'adhinuhu thalathata ayyam. Maka jika kalian melihat sesuatu di antara mereka, salah satu di antara mereka, maka ya izinkan 3 hari. Fa in bada lakum ba'da dzalika, dan ketika mereka masih muncul atau ada yang masih muncul setelah 3 hari itu, faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Maka bunuhlah dia. Sungguh dia adalah syaitan. Oke. Okay. Nah sekarang tentang tadi yang memotong solat, yaqta'us solata, ya, yaqta'us solata al-mar'atu wal-himaru wal-kalbul aswad. Tiga kan, al-mar'ah, wal-himar, wal-kalbul aswad. Sekarang lafalnya itu yaqta'u tadi, memotong. Nah di sini tentu akan berdampak pada hukum fikih jadinya, karena berkaitan dengan amalan fikih yaitu solat, dan kemudian sebelumnya yaqta'. Nah yaqta' di sini ulama menafsirkan ada dua penafsiran. Yang pertama yaqta' dengan makna yubtil. Yang kedua yaqta' bermakna ayunkis, mengurangi saja, mengurangi kadar sholatnya saja, tapi tidak membatalkan. Jadi ada dua makna dalam yaqta'. Nah, itu ada yang memaknai sebagai membatalkan. Yang memaknai membatalkan tentu ketika perempuan lewat di depannya udah batal sholatnya. Kemudian ada yang memaknai bahwasanya yaqta di sini artinya yunkis, yaitu mengurangi. Kenapa? Karena tiga hal ini itu tiga-tiganya menarik perhatian orang sholat. Itu ilahnya dari para ulama. Jadi ada pertama apa? Membatalkan. Kalau yang pertama yang mengatakan bahwasanya sholat yang di depannya lewat perempuan atau himar atau ini membatalkan sholat, itu mereka mengatakan ini adalah perkara yang ta'abudi, yaitu hal yang ghairu ma'qulil ma'na, tidak terakalkan maksudnya apa dari syariat. Jadi kita tawakuf saja, kita mengatakan batal sholatnya. Sebagaimana yakto artinya terputus, terpotong. Berarti terpotong ibadahnya artinya batal. Itu tawilan mereka. Tawilan sebagian ulama. Nah, sebagian dari ulama lain mengatakan yakto di sini maknanya adalah yunkis, yaitu mengurangi saja, tidak sampai membatalkan, melainkan sekadar memutus ihtimam terhadap sholat, yaitu memutus perhatian terhadap sholat, mengurangi perhatian terhadap, dan mengurangi perhatian terhadap sholat itu berarti kan mengurangi pahala yang sempurna, ya kan? Nah, itu yang pertama tadi adalah al-mar'ah. Mar'ah secara mutlak, yang kedua adalah himar, keledai, dan yang ketiga adalah al-kalb al-aswad, yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai syaitan. Nah, sekarang apakah al-kalb al-aswad yang dimaknai oleh Rasulullah sebagai syaitan? Itu adalah syaitan dari jenis jin gitu, atau makna lainnya, atau ada tawilan? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat lagi. Di antara mereka yang mengatakan secara zahir saja al-kalb al-aswad itu syaitan sudah. Yang penting kalau misalnya kita melihat al-kalb al-aswad lewat di hadapan orang salat, berarti itu syaitan dari jenis jin. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, sekarang tadi kita sudah memberikan maklumat kepada antum semua bahwasanya syaitan itu dimutlakan pada tiga jenis, imma manusia, imma jin atau binatang. Yang lebih rajih dan wallahu alam, makna dari al-kalb al-aswad disifati oleh Rasulullah sebagai syaitan itu adalah bahwasanya ini syaitanul hayawan. Yaitu hewan. Dia tetap anjing. Dia tetap anjing hitam. Kok kasar sekali ngomongnya. Dia tetap anjing hitam dan dia dari jenis anjing, bukan dari jenis jin. Ya benar, jin ada dari jenis ada jenis anjing dari jin, benar. Tapi ini anjing dari jenis anjing itu sendiri, hewan. Yang bukan jin dan bukan manusia tentu saja. Enggak tahu ada atau kalau misalnya ada misalnya babi itu kan ada kan? Babi misalnya babi ngepet misalnya. Apakah ada anjing juga anjing ngepet gitu, enggak tahu. Tapi waktu saya ke Sunda ke Ciamis misalnya, saya pernah cerita ada bebek ngepet namanya. Ya itu orang-orangnya itu menjadi bebek dia. Kemudian mencuri, ada yang seperti itu. Wallahu alam itu masih terjadi atau enggak. Enggak ada yang lebih keren serigala misalnya apa gitu kan. Atau yang lebih tersembunyi misalnya tokek misalnya atau apa gitu. Cicak. Ya. Nah, jadi kalb aswad yang disifati Rasulullah di sini, syaitan di sini maksudnya. Al-kalbul aswadu syaitan kata Nabi, itu maksudnya adalah syaitan bermakna bahasa. Bukan syaitan yang bermakna dari jin gitu ya. Gitu. Tapi syaitan bermakna bahasa. Ya berarti dia dari ya kalb dia. Anjing asli yaitu yang berwarna hitam. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama. Sebagian di kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud dan juga Tuhfatul Ahwazi syarah Sunan At-Tirmidzi dikatakan oleh para ulama yang mengatakan seperti ini bahwasanya anjing hitam itu keadaannya lebih buruk daripada anjing selain yang berwarna hitam. Kan anjing yang berwarna hitam itu lebih sedikit manfaatnya dibandingkan anjing yang berwarna selain hitam atau berwarna hitam dan selain hitam. Anjing yang pure berwarna hitam itu juga tingkat keburukannya dari segi keanjingan itu jauh lebih buruk daripada yang lainnya. Nah, iya. Ya dan juga anjing yang berwarna hitam itu tidak lebih disukai dibandingkan anjing yang selain berwarna hitam. Yang berwarna hitam murni hitam gitu ya. Ya, dari awal dari sampai akhir minal bidaya ila nihaya itu hitam. Nah, yang seperti ini. Itu dikatakan oleh para ulama ilahnya adalah mereka mengatakan bahwasanya maksud adalah anjing berwarna hitam ini syaitan. Karena karakteristik syaitan di sini ada. Pertama ya hitam warnanya. Kedua, lebih buruk daripada yang lainnya. Ketiga, lebih tidak bermanfaat daripada yang lainnya. Terutama anjing hitam yang buduk-buduk gitu. Wah. Dan kita juga bisa mengatakan tikus ya. Tikus werok, tikus got itu sebagai syaitan. Karena apa? Karena dia termasuk beast sebenarnya. Yaitu iblisnya got gitu kan, apa namanya? Mengerikan sebenarnya. Itu bisa meneror rumah orang. Ya enggak? Bisa. Antum tertidur dia sedang bekerja. Iya, seperti aliran sesat jadi. Kita enak-enak ngomong, kita saling tahwir sana sini, mereka sedang bekerja menghancurkan akar-akar kita. Nah, begitu juga dengan tikus. Keburukannya itu sangat buruk. Makanya bisa disebut dengan syaitan. Bisa disebut dengan syaitan. Dibandingkan tikus nying-nying kan, masih ada unyu-unyunya sedikit. Kemudian yang levelnya lebih mending sedikit, yaitu apa? Hamster. Tapi kalau hamster apakah kita karena syaitan? Gak bisa, susah. Susah kita karena syaitan. Karena bagaimanapun banyak yang suka dan semacamnya. Nah. Oke. Jadi itu makna tentang syaitin. Kemudian mustahziun alistiza artinya adalah merendahkan. Atau di sini syaitin. Footnote ke-69. Sebagian ahli tafsir menafsirkan setan-setan di sini dengan para dukun atau paranormal dan setan-setan dari bangsa jin. Paranormal sekarang namanya. Para dukun, paranormal. Masya Allah. Normal dari kata apa normal di sini? Para di sini sebenarnya dari bahasa Latin. Apa artinya para itu? Ada yang tahu? Para. Hah? Hah? Anti. Anti. Anti normal. Masya Allah, emang benar emang. Mereka emang anti normal sebenarnya. Paranormal, kemudian ada yang namanya para psikolog, ya kan? Para di sini para strip psikolog, bukan para psikolog ini beda. Hah? Para medis. Kalau para medis itu seperti apa, Mas? Kalau para psikolog itu biasanya yang bisa menangkap aura-aura seseorang. Bukan aurat, aura. Aura seseorang. Misalnya antum auranya ungu, antum berarti begini sifatnya. Antum Taufik auranya hitam, berarti kulitnya hitam. Antum auranya begini, dan sebegitu. Nah, kalau misalnya aura seperti ini, antum akan sulit untuk diterobos oleh setan, misalnya. Antum begini, itu para psikolog. Jadi, psikolog yang dibungkus dengan keilmiahan sains ala barat, dengan lafal-lafal kebarat-baratan. Nah, itu kan mulai sekarang kan. Kemudian mereka, kita punya detektor gini dan sebagainya. Dibarat-barati. Padahal intinya apa? Satu, apa? Dukun ini. Intinya enggak jauh-jauh dari itu. Intinya enggak jauh-jauh dari tentang hal-hal yang enggak jauh-jauh dari dukun. Tapi apa? Dibungkus dengan kemodernan. Dan itu produk barat. Karena barat itu mereka enggak mau adanya hal gaib yang tidak dinalarkan. Semua harus dinalarkan, divisualisasikan dengan istilah-istilah mereka. Begitu. Itu trik-trik barat itu. Aslinya apa? Sama aja dengan paranormal. Paranormal itu dukun. Dan kita kenal dukun paranormal. Tapi kemudian barat menjadikannya sebagai paranormal untuk mentalbis lafalnya itu supaya apa? Supaya ada tahsin. Tajwid. Tahsin dan tajwid artinya pembagusan. Tahsin dari kata hasan. Hasan. Kemudian tajwid dari kata jayid. Bagus. Untuk mentajwid dan mentahsinkan lafal-lafal yang tadinya berkonotasi negatif di orang timur. Maka disebut kemudian paranormal, orang-orang pintar dan sebagainya. Padahal aslinya gak pintar sama sekali. Yang pintar itu jinnya. Yang pintar itu jinnya. Nah, sebagian ahli tafsir menafsirkan setan-setan di sini dengan para dukun. Satu penafsiran. Dan setan-setan dari bangsa jin itu sama penafsiran dengan dukun. Jadi dikatakan berarti wa idza khalau ila syayatin. Dan ketika mereka beranjak ke atau berkumpul dengan dukun-dukun atau jin-jin setan mereka. Itu makna yang pertama. Tafsiran pertama sebelum tafsiran yang kedua. Tetapi tafsiran yang lebih benar bahwa yang dimaksud dengan setan-setan itu adalah pemuka-pemuka mereka. Dalam hal kekafiran, kejahatan, dan kerusakan termasuk kaum munafik dari bangsa Yahudi dan lain. Berarti ada dua penafsiran terhadap syayatin di sini. Yang pertama maknanya syayatin minal ins. Yang pertama maknanya syayatin minal jin dan juga insan yang bekerja sama dengan syayatin minal jin. Terus makna yang kedua, tafsiran kedua adalah syayatin minal ins, yaitu ruasa mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Mana yang lebih dipilih di sini oleh Syekh Abu Bakar Habibullah, yang dipilih adalah syaitan dari jenis manusia, itu pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Oke. Okay? Syaitinihim. Kata syaitan bermakna segala sesuatu yang jauh dari kebaikan, dekat dengan keburukan, ia suka merusak dan tidak suka memperbaiki, baik berasal dari bangsa manusia atau bangsa jin. Tetapi yang dimaksud dalam kalimat ini adalah pemimpin-pemimpin mereka dalam perbuatan kejahatan dan kerusakan. mustahziun. Ya, ini kami mendustakan apa yang didakwahkan kepada kami dan mengejek para pendakwahnya. Coba lihat sekarang, kalau misalnya orang yang beriman, itu pasti diejek oleh orang-orang munafik. Pasti diejek. Sebagaimana juga, kalau misalnya memang jahil, misalnya nih, misalnya jahil tentang syariat Islam, karena jahil, karena memang tidak tahu tentang salah satu furu' dalam syariat Islam, misalnya jenggot. Jahil terhadap kesunahannya atau kewajibannya dan tidak pernah mendapatkan hadisnya, ya, perintah tentangnya, kemudian dia mengejek dengan kambing, dengan apa gitu kan. Kalau tentang jahil saja, ini mungkin bisa dimaafkan, walaupun sebenarnya berat juga. Tetapi ketika dia juga tahu bahwasannya itu adalah salah satu syariat Islam dan dia justru mengejeknya dengan memang mengejek, maka satu, dia bisa dikatakan kufur, walaupun kita tidak langsung memvonis begitu saja. Kedua, pasti ada kemunafikan di hatinya. Itu pasti. Ya, mengejek orang-orang cingkrangan padahal tahu jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan neraka. Ya, walaupun memang ada khilafiyah dalam masalah ini, tapi jelas yang disepakati adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam bagi yang di bawah mata kaki dengan neraka. Baik sombong atau tidak, itu nanti ada khilafiyah masalah itu. Tapi orang yang misalnya mengejek dengan adanya pengetahuan terhadap hadis itu, kemudian diejek memang karena mengejek, maka ini mesti ada kemunafikan dalam hatinya. Dan ini dikatakan di sini, kami mengejek para pendakwahnya. Sebenarnya jenggot dan cingkrangan itu dakwah juga sebenarnya. Kalau kita sadar atau tidak sadar, itu dakwah. Seorang ketika melihat orang jenggot dan cingkrangan itu ada rasa getar di hatinya. Coba periksa aja, tanya sama dia. Beneran, ada getaran di hatinya. Karena beda pertama, karena beda. Kedua, orang yang menjalankan syariat Islam itu secara otomatis akan ditakuti oleh orang yang tidak menjalankannya. Secara otomatis, walaupun kadang secara zahir dia tidak mengungkapkan itu atau tidak berperilaku seolah-olah itu, enggak. Kadang malah lebih berani kelihatannya. Tapi ada, hati kecil itu rasa takut kepada orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Atau orang-orang yang nahi munkar, walaupun kadang caranya ada yang salah, takut mereka. Makanya ada salah satu cerita dari mahasiswa UI yang pernah sama kita, ketika berkumpul sama asatidz jalan malam-malam di malam tahun baru kalau enggak salah. Bukan untuk merayakan tahun baru tapinya, ya untuk jalan mau ke daurah atau tempat lainnya, malam-malam dengan mobil sewaan bareng gitu. Ya, cingkrangan, kemudian pakai peci biasa dan sebagainya dengan asatidz dan muridnya dalam satu mobil. Kemudian turun di sebuah rumah makan. Turun di sebuah rumah makan, ternyata rumah makan itu di sananya orang-orang Kristen banyak. Mau mengadakan pesta tahun baru, ya. Datang, masuk. Padahal cuma pengen makan. Langsung apa? Langsung bubar semua. Bubar semua itu langsung barang-barangnya diambil semua. Pada keluar semua, ketakutan. Padahal apa? Mereka cuma pengen makan. Dan gerombolan itu gak seberapa, paling cuma 6 orang, 7 orang. Dan mereka yang mau pesta itu gak tahu berapa orang. Tapi ketika datang, mungkin nyebutin orang-orang tertentu, padahal bukan. Karena apa? Takut. Takut. Antum jalan, misalnya antum cingkrangan, jenggotan. Kemudian pakai celak hitam. Jalan di jalanan. Orang-orang lihat. Serem nih. Enggak apa, misalnya mereka menyebutnya dengan label-label tertentu yang merendahkan. Tapi intinya mereka sebenarnya ada rasa takut. Makanya mereka paling benci dengan lafal atau label namanya sesat dan bid'ah. Benci sekali kalau udah itu. Dan kafir, itu benci sekali. Sesat, bid'ah, dan kafir. Anti sekali dengan lafal itu. Ketika ada yang menulis sesat, langsung kayaknya. Kenapa? Karena ketika menulis sesat itu jin atau setan yang ada di dirinya itu merasa, itu saya itu. Kenapa kamu? Jadi kita bid'ah malah terpanggil dengan itu. Kemudian kufur atau kafir, gantilah dengan non muslim, jangan kafir, jangan kayak gitu. Ya, bid'ah, gantilah dengan ini. Oke, untuk toleransi dalam beberapa kondisi oke. Tapi tetap lafal bid'ah, lafal syar'i, lafal kafir, lafal syar'i. Dolalah, ini juga lafal syar'i dalam Islam. Tetap tidak tergantikan dengan lafal-lafal non syar'i. Al-Tughyan melampaui batas. Al-Mustaziun di sini. Sizar yang merendahkan dan menganggap remeh orang lain. Al-Tughyan melampaui batas dan berlebihan dalam segala hal. Kemudian Al-Amah, kebutaan dalam hati. Sebagaimana kata Al-Amah yang berarti kebutaan pada mata. Dikatakan Al-Amah yaitu rusaknya mata dan kaburnya penglihatan. Oke, yang dimaksud di sini ialah tidak mampu melihat kebenaran yang berdampak pada kebimbangan hati dan kesesatan jalan. Kemudian ada lafal ishtaro. Ishtaro dari kata ishtaro yashtari. Ishtaro. Ishtaro yashtari. 72. Al-ishtiro adalah wazan ifti'al. Itu dalam sorof. Kita punya dalam sorof itu ada tulasi mazid yang ditambah dengan dua huruf alif dan ta. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun. Kemudian juga dari kata syaro yashri dileburkan dengan alif dan juga ta setelah fa'ul fi'il menjadi ishtaro yashtari ishtiro'an atau ishtiro isim masdarnya. Mushtarin mushtaron. Okay. Syaro yashri yang artinya menjual. Nah fi'il syaro itu artinya sama dengan ba'a, artinya menjual. Dan bisa bermakna ishtaro, membeli. Kata ishtaro ini sama artinya dengan ibta'a yaitu membeli. Ada kata ba'a yabi'u bay'an. Ada kata ibta'a yabta'u ibta'an. Nah, ibta'an itu artinya? Artinya apa? Atau ibti'an. Artinya apa? Kalau misalnya ba'a yabi'u menjual. Ibta'a yabta'u artinya membeli. Padahal unsurnya sama. Ba, ya dan ain. Unsurnya sama ba, ya dan ain. Kalau ba'a yabi'u artinya membeli, ibta'a yabta'u artinya menjual. Seperti juga dengan lafal atau materi fa, ro dan to. Ketika dikatakan afrato yufritu artinya adalah berlebihan. Kalau misalnya farrato yufarritu artinya adalah meremehkan. Jadi jauh berbeda, berlawanan, bertentangan. Padahal materi aslinya sama, fa, ro dan to. Begitu juga dengan sya, ro dan ya. Sya ro yashri itu bisa dimaknai sebagai menjual, bisa juga ishtaro yashtari artinya membeli. Itu dalam bahasa Arab kekayaannya. Kekayaan bahasa Arab. Dan antum tidak akan mendapat itu kecuali setelah antum belajar ilmu shorof. Makanya belajar ilmu shorof di kita. Dengarkan rekamannya. Kalau misalnya enggak di kita, cari guru lain. Kalau misalnya enggak cari guru lain, siapa lagi? Cari jin, enggak mungkin mengajarkan antum. Mau cari siapa lagi? Rugi sebelum nanti antum beranjak dewasa, ya tumbuh dewasa nanti antum udah terlalu dewasa, lebih dewasa ya. Terus nanti enggak nyampe-nyampe, enggak belajar akhirnya. Padahal kalau misalnya antum belajar sorof itu antum akan menemukan bahwasanya ketika antum menghafal satu wazan itu antum sama aja menghafal 1 juta kata. Ya, berharga itu. Ketika antum membaca, antum akan merasa itu berharga nanti. Kelak, belum sekarang. Kecuali yang udah bisa. Kalau udah bisa itu akan terasa sekali berharganya. Kalau misalnya dinilai dengan 10 juta berapa juta itu, ini lebih mahal. Nah, makanya besok kasih anak 10 juta. Ishtarau, mereka menggantikan petunjuk dengan kesesatan yaitu meninggalkan keimanan dan mengambil kekafiran. Tijaratuhum, tijarah artinya perdagangan, adalah menggunakan modal untuk membeli suatu barang yang apabila dijual menguntungkan. Membeli suatu barang yang apabila dijual menguntungkan. Orang-orang munafik di sini mereka menggunakan modalnya, yaitu apa? Keimanan. Untuk membeli apa? Kekafiran. Karena mereka berharap apa? Mendapat keuntungan berupa kejayaan dan kekayaan di dunia. Jadi mereka menerima kebatilan atau kesesatan itu untuk kemudian digadaikan dan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari penggadaian kesesatan itu di dunia. Ya seperti orang-orang yang sudah jelas mereka mendapatkan apa? Mereka aslinya beriman, tadinya muslim, tadinya bahkan lulusan pesantren atau lulusan yang lainnya, MAN atau yang lainnya. Kemudian ke kampus yang labelnya saja Islam tapi hakikatnya melawan Islam misalnya. Lulus dari sana. Lulus jadi dokter ya pada dari dokter dan sebagainya. Atau jadi orang terkenal lah yang penting. Nah, setelah dia beriman setelah bertahun-tahun, maka keimanannya pun digadaikan dan ya menjual keimanannya dan dia mendapatkan kesesatan. Dia mengira, karena seawalnya dia mengira kalau misalnya saya tetap beriman, saya tidak akan mendapatkan keuntungan di dunia, karena intinya apa, dunia jadinya. Nah, kemudian dijual keimanannya dan diambil kesesatan. Dengan harapan apa? Kesesatan tersebut ketika dia gunakan, aplikasikan dan dia sebarkan dan dia gedaikan dan dia tuturkan kepada banyak orang, maka akan menuai banyak faedah untuk dirinya. Yang justru sebaliknya, mereka malah merugi karena mereka terhinakan dan disiksa. Jadi jangan kira kita mengiman di sini, jangan kira orang-orang sesat itu tidak tersiksa. Mereka tersiksa. Jangan kira mereka tidak sedang diazab. Mereka sedang diazab. Azab yang pertama sebelum terjadi azab kemudian adalah tidak merasa bahwasanya sedang diazab. Itu azabnya. Maka ketika orang sesat dan merasa dirinya tidak sesat, itu azab pertama itu. Itu kesulitan pertama. Karena apa? Akan terus begitu dan akan berlanjut pada ujung azab. Sakaratul maut yang sulit atau azab kubur dan sebagainya dan sebagainya. Jadi azab itu ada mukaddimahnya, dan mukaddimah azab untuk orang yang tidak sadar adalah ketidaksadaran mereka akan datangnya azab itu, dan akan jatuh miskin akibat kekafiran mereka. Jadi seperti politik belah bambu sebenarnya orang-orang sesat itu memiliki politik belah bambu. Ketika penguasa atau syayatin mereka, ketika syayatin mereka udah merasa orang ini gak bermanfaat untuk menyebarkan kesesatan, maka udah dicampakkan begitu saja. Dicampakkan begitu saja. Ketika orang-orang syayatin itu, yang ruasa dolal itu, mereka merasa orang ini tidak bisa lagi melindungi keburukannya, keburukan syaitonnya, atau tidak bermanfaat lagi, udah dilecehkan. Jadi politik belabam punya politik, orang-orang syayatin itu punya politik. Ya, tapi di balik politik mereka, mereka tidak merasa tenang. Dengan ada kekayaan di sekeliling mereka, itu tidak berarti dengan kemiskinan ketenangan mereka. Al-Muhtadi, orang-orang yang mendapat petunjuk adalah mereka yang menempuh jalan lurus yang akan menyampaikannya kepada apa yang dituju dalam jangka waktu yang singkat dan tanpa kesulitan berarti. Sedangkan orang tersesat adalah sebaliknya. Ia menempuh jalan yang tidak lurus, maka ia tidak sampai kepada apa yang ia inginkan sehingga ia binasa sebelum sampai tujuan. Fadhol. Membaca lagi makna ayat 14 sampai 16 secara umum. Silakan. Ayat-ayat ini masih berbicara tentang karakter orang-orang munafik. Allah Ta'ala memberitahukan pada ayat 14 bahwa akibat kemunafikan dan kebusukan hati ketika mereka bertemu orang-orang beriman di sebuah tempat, maka mereka memberitahukan bahwa mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya berserta agama yang dibawanya. Tetapi ketika mereka sendirian bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka dalam fitnah dan kesesatan, lalu pemimpin-pemimpin itu mengutuk mereka atas pengakuan iman mereka, maka mereka pun menjawab, kami tetap bersama kalian dalam satu agama, dan sekali-kali kami tidak beriman, kami hanyalah pura-pura beriman, berolok-olok dan bercanda dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Pada ayat 15, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia memperolok-olok mereka sebagai bentuk balasan setimpal atas apa yang mereka perbuat. Bahkan Allah Ta'ala menambah sesuai dengan ketentuannya atas kejahatan mereka itu, bahwa keburukan pasti akan melahirkan keburukan pula dalam hal perbuatan mereka yang melampaui batas itu, sehingga bertambahlah kebimbangan, kekacauan hati dan kesesatan akal pikiran mereka. Pada ayat 16, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka yang sudah terlampau jauh dalam kesesatan itu telah memperjualbelikan keimanan dengan kekafiran serta keikhlasan dengan kemunafikan. Oleh karena itu, perniagaan mereka tidak akan mendatangkan keuntungan dan mereka tidak akan menemukan jalan keberuntungan itu. Baik, jazakallah. Ke ayat 15, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia memperolok-olok mereka sebagai bentuk balasan setimpal atas apa yang mereka perbuat. Jadi memperolok-olok, mempermainkan. Itu juga dalam ayat Al-Quran, Al-Huzu. Huzu itu juga ada beberapa dalam ayat Al-Quran. Sekitar ada semacam mungkin 10, di 10 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa. Dan ketika Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu atattakhidhuna huzwa? Kok Indonesia itu are you kidding me seperti itu. Inggrisnya. Are you kidding me? Atau are you kidding us? Apakah kamu menjadikan kami sebagai candaan? Yang benar aja, kami disuruh menyembelih sapi. Gitu. Nah, huzwa di sini candaan, ejekan. Apakah Kak Musa? Apakah kamu mengejek kita? Orang kayak kita kok disuruh nyembelih gitu maksudnya. Nah, kemudian dikatakan dalam ayat lain. Ya ayuhal ladzina amanu la tattakhidhu alladzina attakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian itu huzwa, gojekan. Itu bahasa gaulnya itu gojekan. Candaan gitu kan. Ceng-cengan gitu. Wala'iba dan main-mainan minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan kitab, Nasrani atau Yahudi. Min qablikum, dari sebelum kalian, itu Nasrani dan Yahudi, atau dari al-kufar, orang-orang kafir. Secara umum siapapun orang-orang kafir itu, jangan jadikan mereka sebagai aulia, wali-wali kalian. Itu dari di sini ada ittakhadhu dinakum huzwa wala'iba. Itu yang menjadikan agama kalian sebagai mainan dan ejek-ejekan. Oke. Kemudian juga di ayat lain, wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dan ketika kalian menyeru mereka menuju sholat, ittakhadhuha huzwa, mereka akan menjadikan nida kalian, munadat kalian itu sebagai olok-olok. Wala ibadan laib, permainan. Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Itu disebabkan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, tidak memfungsikan akalnya. Nah, ini orang yang ketika dipanggil untuk sholat, mereka malah justru mengejek. Ada di antaranya misalnya kita bertemu dengan orang atau teman misalnya, dan juga ini pernah rasakan ketika mengajak seseorang preman sebenarnya. Hei, sholat yuk, ana nitip dah. Enak banget nitip sholat dia. Nitip. Nanti aja yang lakuin buat aneh. Nah, ini termasuk huzwa. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Mudah-mudahan Allah ampuni dia terus berikan dia hidayah sebenarnya. Oke, itu tentang huzwa, mengolok-olok. Nah, sekarang pertanyaannya, kita punya Allahu yastahzi'u bihim pertama itu. Wa yamudduhum kedua. Fi tughyanihim ya'mahun. Yastahzi dan yamudduhum. Yastahzi di sini mengolok-olok orang-orang munafik dan kufar. Nah, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan melakukan sesuatu yang Dia kehendaki. Kemudian ada yamudduhum. Nah, yamudduhum di sini dikatakan bahkan Allah taala menambah. Yamudduhum di sini mana menambah, memberitakan, menambah. Dalam footnote dikatakan 73. Ini tafsiran dari kalimat wa yamudduhum yang artinya menambah. Dikatakan misalnya maddahu bikadha. Dari kata madda yamuddu. Muddan, yakni menambahnya dengan sesuatu. Ada pendapat bahwa kata amadda dipakai untuk menambah dalam hal kebaikan sebagaimana dalam ayat wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Sedangkan kata madda untuk hal keburukan seperti pada ayat berikut. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Apa bedanya? wa yumdidukum. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dari kata amadda, yumdidukum itu ada tambahan dari kata amadda yumiddu. Yumdidukum bisa juga yumiddukum. Kemudian di Ali Imran ada itu, wa yumiddukum bi khamsati alafin, apa ya? Saya lupa di Ali Imran. Kemudian ada madda yamuddu. Dalam sorofnya ada amadda yumiddu dengan wazan afa'ala yuf'ilu ifa'alan. Kalau misalnya madda yamuddu, wazannya la fa'ala yaf'ulu. Entah fa'ala yaf'ulu atau fa'ula yaf'ulu. Nah, kalau misalnya madda yamuddu itu untuk keburukan. Tapi amadda yumiddu itu untuk kebaikan. Misalnya anda mengatakan amdatul ilma amdatul ilma lakum. Atau amdatukum al-ilma. Aku menambah bagimu ilmu, itu untuk kebaikan. Tapi kalau anda katakan madattukum al-ilma, aku tambahkan ilmu, itu enggak cocok. Kenapa? Karena madattu itu lebih cocok untuk keburukan. Kalau misalnya anda katakan madattukum mardha, saya menambah kalian rasa sakit, itu baru cocok. Ya, tapi kalau misalnya anda katakan amdattukum, dari kata amadda, amdattukum mardha, itu tidak cocok. Karena amadda, amdattukum, amdattu itu untuk hal yang positif dan baik. Itu barusan yang anda katakan mungkin bagi sebagian antum, nah apaan sih, bingung kan, apaan sih kayak gini ya. Tetapi bagi yang sudah pernah belajar sorof, nah itu ngerti. Makanya belajar sorof sama kita. Kalau misalnya nggak belajar sorof sama kita, ya cari guru lain. Kalau nggak ada lagi, ya udah sama siapa coba. Berapa kali kita promosi? Ya karena antum ketika tahu nahu, tahu sorof, tahu balago, kemudian bisa baca kitab, itu udah dunia dan seisinya itu. Dunia dan seisinya. Antum gak perlu menjadi gober bebek, gak perlu. Antum bisa jadi kayak gini udah lebih kaya dari gober. Ya, dan semua keluarga bebek juga. Antum lebih kaya dari mereka semua. Ya, Walt Disney dan sebagainya, antum lebih kaya dari itu. Sesuai dengan ketentuannya atas kejahatan mereka itu, bahwa keburukan pasti akan melahirkan keburukan pula dalam hal perbuatan mereka yang melampaui batas itu, sehingga bertambah kebimbangan, kekacauan hati dan kesesatan akal pikiran mereka. Baik. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala berbuat pertama yastazi'u bihim. Karena mereka lah mengistihza orang-orang beriman. Kemudian yang kedua yumdidhum fi tughyanihim ya'mahun. Sekarang Az-Zamakhsyari yang bermadzhab Mu'tazilul Ma'qidah dalam Al-Kasyaf itu mengatakan bahwasanya perbuatan memperbanyak atau di sini apa ini apa terjemahannya yumdidhum wa yamudduhum, tadi ana bilang apa wa yamudduhum, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mu'tazilah itu kan dengan nalar ya, dengan nalar. Nah, karena Mu'tazilah dengan nalar, maka Mu'tazilah itu mengkiaskan seluruh perbuatan Allah itu dengan hamba, ditimbang dengan wazan buruk atau tidaknya hamba. Ya. Jadi Mu'tazilah itu dalam tahsin dan takbih namanya. Istilahnya tahsin itu meninjau bagus. Ya, kalau takbih meninjau buruk, bagus atau buruknya sesuatu itu mutlak dengan nalar. Ya, mutlak dengan nalar, enggak perlu teks. Bahkan teks itu harus dengan nalar. Dan Asy'ariyah sebaliknya. Mereka mengatakan bahwasanya nalar itu enggak bisa menjadi wazan sama sekali. Tapi ternyata sebenarnya Asy'ariyah juga menggunakan membatalkan kaidahnya sendiri sebenarnya. Tapi kita di sini membahas tentang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, membiarkan orang-orang munafik terombang-ambing dalam kesesatan mereka sendiri, itu adalah perbuatan syaitan. Iya, karena nalar mereka gitu. Coba syaitan itu membiarkan enggak kalau ada orang terombang-ambing kesesatan? Iya. Nah, gimana menjawabnya? Ya, bingung kan? Mu'tazilah. Syubhatnya. Pak Mu'tazilah sekarang apa? Liberal. Antum nanti ketemu orang liberal seperti ini subhatnya misalnya. Iya enggak? Perbuatan mana? Perbuatan Tuhan itu kadang-kadang bisa juga perbuatan setan. Bisa aja nanti subhat seperti itu. Maka antum harus mengcounter balik mereka. Begitu kan? Apakah di sini tanya, dikatakan? Apakah semua yang dinisbatkan kepada Allah itu bisa dikiaskan dengan perbuatan manusia? Kalau misalnya manusia membiarkan orang terombang-ambing dalam kesesatan itu, iya jelek, itu jelek. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala ya, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan karena apa? Karena merekalah yang mau terombang-ambing dalam kesesatan tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan terhadap mereka. Hujjah sudah tertegak ke atas mereka. Islam sudah sampai pada mereka. Jadi Az-Zamakhsyari dan selainnya dari kaum Mu'tazilah, mereka menafikan fi'il Allah Subhanahu wa taala yang ini. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sebenarnya ini bukan pada hakikatnya, ini enggak seperti ini Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka mengkiaskan yang ini dengan pengkiasan mereka sendiri. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan arti dari wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun itu adalah Allah Subhanahu wa taala memperpanjang mereka dalam kesesatan itu. Dan yumhil famhilhum ruwaida, yaitu ya biarin aja, biarin, kasih dulu, kasih wayumlilahum, dan mengimla mereka, mendikta, dan udah membiar istidraj untuk mereka. Itu sebagai apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwasanya wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, dan kami tidak akan mengazab kecuali setelah kami apa? Mengutus rasul. Dan orang itu sudah faham dengan khitab rasulnya. Nah, begitu juga dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengistiza dan memperolok mereka selagi mereka tidak memperolok agama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperpanjang durasi kesesatan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperpanjang durasi kesesatan mereka kecuali jika mereka bertaubat. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka berusaha untuk berubah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memodalkan pada manusia dua hal, iradah dan qudrah. Iradah artinya kemauan, dan qudrah kemampuan. Maka kalau misalnya terus begitu padahal hujjah telah tegak, maka Allah Subhanahu wa taala akan hukum dengan terus-menerus seperti itu. Terus-menerus itu hukuman dari Allah. Nah, begitu jawabannya. Dan kalau misalnya masih orang-orang liberal atau yang semacamnya itu terus-menerus enggak terima, ya itu memang sudah kekacauan mereka sendiri. Sudah, tinggalkan yang seperti itu. Ya. Tinggalkan yang seperti itu. Oke. Pada ayat 16 Allah taala memberitahukan bahwa mereka yang sudah terlampau jauh dalam kesesatan itu telah memperjualbelikan keimanan dengan kekafiran serta keikhlasan dengan kemunafikan. Jadi keimanan lawannya apa? Kekafiran. Lawannya iman kufur. Kemudian lawannya syirik tauhid. Kemudian serta keikhlasan dengan kemunafikan. Lawannya ikhlas ya syirik juga sebenarnya. Lawannya ikhlas syirik karena ikhlas itu tauhid. Tapi bisa juga dikatakan kemunafikan karena orang yang tidak ikhlas itu munafik. Orang yang tidak tulus itu munafik. Iya enggak? Dia ada sisi lain. Karena ketika tulus itu berarti fokus pada itu. Nah, tapi ketika tidak tulus berarti ada parsi bagian, dia membagi, mendua. Tapi tidak semua yang menduakan itu poligami itu berarti munafik, enggak? Itu beda soal. Nah, di sini kenapa keikhlasan lawan dari kemunafikan? Ya karena orang yang ikhlas itu tulus. Ikhlas dari kata khulus, jadi tulus. Ikhlas di sini ya berarti bersih dari segala hal yang di luar darinya. Jadi mutlak seperti itu, ikhlas, lurus aja. Nah, ketika seseorang tidak ikhlas, maka pasti ada sisi lain dia. Ketika sudah punya lebih dari satu sisi, maka dia munafik. Bukan begitu? Seseorang yang tidak ikhlas dalam beribadah misalnya. Misalnya dia riya. Dan riya adalah salah satu sifat orang munafik. Yura'unan nas. Dalam surat An-Nisa. An-Nisa bukan. Yura'unan nas. Mereka berbuat riya terhadap manusia. Karena enggak ikhlas. Dan mereka munafik mereka ini. Kemudian yang sum'ah dan lain-lain. Itu semua menunjukkan ketidakikhlasan dan itu menunjukkan kemunafikan. Oleh karena itu, perniagaan mereka tidak akan mendapatkan, mendatangkan keuntungan. Dan mereka tidak akan menemukan jalan keberuntungan itu. Oh, ini tentang syair ya. Baik, tafadhol untuk membaca lagi pelajarannya. Tafadhol. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 14. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 14 sampai 16. Yang pertama, di antara petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat ini adalah kecaman keras buat orang-orang munafik dan peringatan terhadap perilaku mereka yang bermuka dua. Di dalam sebuah hadis disebutkan, syirarukum dzul wajhain, seburuk-buruk orang di antara kalian adalah yang bermuka dua. Nanti insya Allah bermuka dua ada. Terus. Sebenarnya. Yang kedua, sebenarnya ada di antara manusia yang menjadi setan. Mereka mengajak kepada kekafiran dan kemaksiatan, menyuruh berbuat kemungkaran dan mencegah orang berbuat kebaikan. Yang ketiga, menerangkan tentang beberapa kekutukan Allah Ta'ala yang ditimpa kepada musuh-musuhnya. Ahsan. Jazakallah khairan, masyaallah antum ini. Okay, kita ambil sekarang pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari ayat 14 sampai 16. Di antara petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat ini adalah kecaman keras buat orang-orang munafik dan peringatan terhadap perilaku mereka yang bermuka dua. Di dalam sebuah hadis disebutkan syirarukum dzul wajhain. Seburuk-buruk orang di antara kalian adalah yang bermuka dua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajiduna syarrun nas dzal wajhain alladzi yati haula biwajhihaula alladzi yati haula biwajhin wa haula biwajhin. Dan kalian dapati seburuk-buruk manusia adalah orang yang bermuka dua. Ia mendatangi satu kelompok dengan satu wajah dan menemui kelompok lain dengan wajah yang lain pula. Oke. Okay. Dalam ayat itu la ilaha illa la ilaha ulai wala ilaha ula. Enggak kesono. Enggak kesini juga, enggak tahu mau kemana. Nah, itu orang-orang munafik. Kesono enggak, maksudnya dalam satu sisi dia enggak murni nyukain di sana juga. Satu sisi dia suka kesana. Pokoknya bingung, orang-orang munafik itu orang paling bingung. Repot orang munafik itu repot. Nah, ia mendatangi satu kelompok dengan satu wajah dan menemui kelompok lain dengan wajah yang lain pula. Ada juga sekarang seperti sekarang itu kan hal yang bersifat golongan itu banyak dalam Islam, ta'if, golongan-golongan dalam Islam. Gak mungkin seorang Muslim itu gak ada kecondongan kepada apapun. Gak mungkin seorang Muslim bisa saya mengambil dari semua golongan. Gak mungkin. Walaupun dia berusaha adil misalnya, gak mungkin. Pasti ada kecondongan, entah ke kesesatan atau kebenaran. Karena kita melihat beberapa individu itu mengambil semua kebenaran dari semua kelompok, padahal sendirinya itu masih lemah dalam menimbang mana yang benar, mana yang salah. Tapi apa? Berbekal dengan apa? Dengan kelebihan yang Allah berikan pada dirinya, itu misalnya kepintaran, mudah menghafal, mudah mengingat, dan juga kuat dalam membaca dan kuat dalam bergaul misalnya. Tapi itu gak cukup. Ketika mau menjamak semua kebenaran dari semua kelompok, gak bisa. Carilah kelompok yang paling benar. Gak bisa kita ambil kelompok ini, kita ambil kebenarannya, anak ambil semua ustadznya, gurunya, kelompok ini ambil ustadznya. Pokoknya semua yang penting, yang semua ustadz kita ambil baiknya saja. Itu enak itu. Itu manhaj paling enak ngomongnya. paling enak banyak bicaranya. Kadang kita melihat orang-orang yang tidak ada ilmu sama sekali berkata, udahlah yang penting kita ambil baiknya saja dari semua golongan. Tahu gaya, tahu dari mana baiknya saja. Kita mengambil, antum mengambil baiknya dari anak saja yang sama-sama alhamdulillah kita satu golongan misalnya, itu aja kadang sulit. Ini baik atau benar nih yang diomongin, ya? Sekarang apa? Apalagi dari kelompok lain. Ada yang bilang, anak juga ikut kok kajian Syiah, anak ikut kajian ini, anak ikut kajian ini. Semua bagiannya insya Allah baik-baik kok mereka semua. Itu baik-baik wajahnya, karena Allah menciptakan dia wajah berwajah baik dan bajunya bagus-bagus. Tetapi kalau dilihat dari ideologinya, kalau ditimbang lebih kritis lagi, itu buruk. Dan orang-orang yang seperti itu kesian. Enggak kesana, enggak kesini. Mau ngambil sana, bingung. Mau ngambil sini, kok bertentangan sih? Ah, ambil yang baiknya saja. Ambil yang baiknya dalam artian, ambil yang sesuai dengan hawa nafsu dia sendiri. Ya menurut dia seneng. Ya, oh ini benar nih. Kemudian sana, oh ya ini enggak benar lah. Cari yang lain coba. Oh ya ini benar nih. Wah, ambil. Kemudian ambil tarakhus semua, tatabbu' ruhus, yang mana itu perilaku zindik sebenarnya. Akhirnya apa? Tumbuhlah tanduk di palanya. Jadinya zindik dia. Ya jadi enggak jelas. Semua diambil. Jadi semua unsur hawa nafsu diambil sama dia. Yang paling dekat sama hawa nafsunya. Nah, ini paling bahaya di sini. Ini dalam ranah apa? Dalam ranah semua jenis keilmuan. Kalau dalam ranah fikih mungkin, dan itu dalam ranah fikih juga. Seorang yang awam itu juga tidak bisa mentalfik dari ini, mazhab ini, mazhab ini. Itu mazhab yang benar, misalnya Maliki, Hanbali, Syafi'i, Hanafi, kemudian Zuhri jika digabungkan, jika dimasukkan juga, atau mazhab ahli hadis yang sebelum mazhab Abu Hanifah dan awal-awal. Misalnya orang yang belum punya ilmu sama sekali, kemudian berusaha mengkompres semuanya dan kemudian mengambil saripati dari itu. Bagaimana mungkin? Gak mungkin. Gak mungkin dia bisa mentalfik dengan cara mengambil dalil juga, gak mungkin. Makanya intinya taklid jadinya. Apa maksudnya? Orang yang baru pemula itu adalah mengawali dari taklid. Dari taklid. Gak bisa dia mentalfik. Anak pilih ini Hanafi karena dalilnya bagus, dalilnya lebih cocok. Tahu dari mana dia dalilnya cocok? Bukankah Maliki juga berdalil? Syafi'i juga berdalil? Hanbali juga berdalil? Lalu dari mana dia tahu dalilnya yang paling cocok? Dari apa, pandangan rendahnya aja yang tidak ilmiah. Nah, ini bahaya. Kalau misalnya ditanamkan dalam orang awam kemudian disuruh berijtihad, itu kerusakannya lebih buruk daripada orang Arab, orang awam yang bertaklid buta nantinya. Orang awam yang disuruh berijtihad begitu saja padahal dia masih belum punya Arabik, tidak punya usul fikih, tidak punya. Kemudian disuruh berijtihad, yaitu mengambil mana yang lebih cocok dan lebih dekat kepada dalil sesuai dengan pemahaman dia. Itu bisa lebih buruk daripada orang yang bertaklid buta. Iya, karena khilafiyah itu banyak. Dan di antara banyak khilafiyah itu masing-masing menggelontorkan dalilnya mazhab-mazhab itu. Hanafi berhadapan dengan Maliki, kemudian berhadapan dengan Syafi'i, Hanbali, belum lagi yang kontemporer di sini, ada lagi. Kemudian bagaimana seorang awam yang tidak bisa tidak punya wazan, apa itu mutlak, apa itu muqayyad, apa itu umum, khusus, apa itu istithna, apa itu tafriq dan sebagainya, belum punya itu, kemudian menilai ini, itu nanti jadinya apa? Lebih buruk dari orang yang sami'na wa ta'na pada imamnya saja. Iya. Justru kesalahan. Dan kemudian mengajak orang lain dan kemudian menyerukan kepada orang lain bahwa ini, itu bisa lebih buruk. Karena apa? Itu nanti jadi jahil murakkab. Karena dia merasa tahu. Dan kemerasa tahuannya itu, dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Nah, oleh karena itu, jangan sampai seseorang itu berijtihad dulu tanpa membekali dengan Arabik dan juga usul fiqih. Dan juga usul-usul lainnya seperti usul tafsir dan usul hadis. Jangan. Iya, kalau misalnya memang mau berusaha, usahakan ambil karya ulama yang berijtihad dengan dalil-dalilnya, kemudian ambil itu dengan dalil-dalilnya. Bukan dengan menggabungkan semua mazhab, mengkomparasikan, kemudian dia mentarjih. Who is he? Siapa dia? Susah itu. Itu bukan hal yang mudah itu. Hal yang susah. Ya, bukan hal yang mudah. Jadi jangan sampai kita salah paham. Kita ittiba, benar ittiba, tetapi jangan menjadikan slogan ittiba itu sebagai keharusan bagi kita untuk menjamak semua dalil kemudian kita mengkomparasikan dan memilah satu. dengan sesuai dengan pandangan kita yang belum berbekal dengan Arabik dan usul. Itu bahaya. Itu bahaya sekali. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sebenarnya ada di antara manusia yang menjadi setan. Setan manusia itu sama dengan setan jin. Dan setiap orang yang sangat banyak keburukannya sehingga ia tidak suka kepada kebaikan dan tidak menginginkannya, dia itulah setan yang harus kita minta perlindungan Allah Ta'ala dari kejahatannya. Na'udzubillah. Mereka mengajak kepada kekafiran dan kemaksiatan. Maksiat adalah meninggalkan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk dilaksanakan atau melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk dilakukan, baik pada perbuatan yang berkaitan dengan keyakinan, ucapan dan perbuatan, sebab kewajiban dan larang itu berkaitan dengan keyakinan, ucapan dan perbuatan kita. Menyeru, berbuat kemungkaran dan mencegah orang berbuat kebaikan. Ini menyeru berbuat kemungkaran dan mencegah orang berbuat kebaikan. Kedua hal tersebut jika dijamak maka sudah terlihat jelas simah atau ciri khas kemunafikan. Ciri khas kemunafikan itu adalah menyeru kepada kemungkaran dan mencegah dari berbuat kebaikan. Tapi ada kadang seseorang sekadar menyeru berbuat kemungkaran. Kadang mengajak, yuk sini. Nah, kadang ada. Tapi dia tidak mencegah orang berbuat kebaikan. Kemudian datang penggerebekan. Oh, silakan. Ada enggak kayak gitu? Kemudian ketahuan dirinya terangkap. Ya, ketangkap. Dan mencegah orang berbuat kebaikan. Ada juga orang yang kerjaannya hanya mencegah orang berbuat kebaikan. Hanya itu saja kerjaannya. Dalam ya keburukan itu saja. Tapi dia tidak menyuruh kepada kemungkaran. Dia cuma enggak suka aja. Enggak suka orang itu berbuat kebaikan, seperti enggak suka orang amar ma'ruf nahi munkar. Enggak suka. Ada yang bernahi munkar misalnya. Udahlah. Ini masalah sektarian, enggak usahlah antum besar-besarkan gitu. Udahlah antum enggak usahnya. Jangan merasa paling benar. Nah, padahal dirinya sendiri ketika menyalahkan orang itu merasa paling benar. Orang yang paling merasa benar adalah orang yang ketika diberitahu akan kebenaran, ia menyangkal kebenaran itu seraya mengatakan jangan merasa paling benar. Itu orang yang merasa paling benar. Ya kan? Tapi yang ketiga menerangkan tentang beberapa kutukan Allah Ta'ala yang ditimpakan kepada musuh-musuhnya. Wallahu a'lam bissawab sampai ayat ini, ayat 16. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kajian tafsir Al-Aisyar kita. InsyaAllah 15 menit lagi, InsyaAllah kita akan melanjutkan usul fikih dalam syarah Bulugh Al-Maram. InsyaAllah Ta'ala kita kasih waktu 15 menit atau 20 menit untuk istirahat. Silakan antum berkenalan, chattingan, ngobrol dan semacamnya. Ya, hubungi erat tali persaudaraan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.